Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 5 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Gubernur Irwandi promosikan Aceh di hadapan pebisnis Rusia. Kapolsek Darul Ihsan naikkan merah putih di rumah Nek Maryam. Puting beliung rusak 5 bangunan di Aceh Jaya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memaparkan peluang dan harapan untuk berinvestasi di Aceh di hadapan pebisnis Rusia. Hal itu disampaikan Irwandi saat menjadi pembicara dalam pertemuan Forum Bisnis Indonesia-Rusia di Intercontinental Hotel Moskow, Rusia, Jumat kemarin waktu setempat. Dalam pemaparan itu, Gubernur Irwandi mengatakan berbagai potensi yang ada di Aceh termasuk tentang peluang investasi di Aceh, bidang pariwisata, kawasan ekonomi khusus Arun, Lok Sumawe, energi, dan agroindustri. Then now we have recovered, we heal. And Aceh, which used to be a place for war, and now Aceh is peace like in paradise. Kegiatan Forum Bisnis Indonesia-Rusia ini merupakan rangkaian acara Festival Indonesia kedua di Moskow. Acara ini turut dihadiri Menteri Perdagangan Egar Tiasto Lukita. Selain Gubernur Irwandi, acara ini juga diikuti oleh sejumlah gubernur dan wali kota lainnya dari Indonesia serta berbagai pihak yang terlibat. Sudarlun, Kapolsek Darul Ihsan Ibtu Burhanuddin Jumat pagi dengan penuh semangat memasangkan bendera merah putih di depan rumah Siti Maryam atau Nek Poyam, 70 tahun, di Kampung Pulau Blang, Kecamatan Darul Ihsan, Aceh Timur. Pasalnya Nek Maryam yang tidak memiliki bendera merah putih itu sebelumnya sempat menaikkan bendera bintang bulan. Menurut Kapolsek, ada tiga alasan mengapa Nek Maryam mengibarkan bendera bintang bulan yang ada di masa konflik dulu dikenal sebagai bendera GAM. Salah satunya di rumah Nek Poyam tidak ada bendera merah putih. Selain itu ada instruksi menaikkan bendera merah putih sejak 1 hingga 31 Agustus yang diumumkan perangkat gampung kurang jelas terdengar oleh Nek Maryam. Menurut keterangan Nek Maryam, bendera bintang bulan itu ia peroleh beberapa tahun lalu dari orang yang membagi-bagikannya gratis. Nek Maryam menyimpan bendera tersebut di rumahnya. Beberapa hari menjelang 1 Agustus 2017, perangkat gampung menginstruksikan agar warga menaikkan bendera, sehingga ia langsung menaikkan bintang bulan karena tak ada bendera lain. Tapi bendera itu kini sudah disita polisi. Terhadap Nek Maryam tidak diambil tindakan apa-apa. Ia hanya diinterogasi tentang dari siapa ia peroleh bendera bulan bintang tersebut. Sudarlun, puting beliung disertai hujan deras telah menyebabkan tiga rumah, satu unit depot air, dan satu kilang kayu hancur di Desa Parangdatar, Kecamatan Kerungsabi, Aceh Jaya, Jumat kemarin. Peristiwa pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat itu membuat panik para penghuni bangunan yang masih beristirahat, namun tidak ada korban jiwa. Birul Walidaini, 32 tahun, warga Desa Parangdatar, Kecamatan Kerungsabi, Aceh Jaya, mengatakan puting beliung yang menerjang depot airnya terjadi saat ia masih tertidur di samping depot. Selain itu, kilang kayu yang berada di samping depot air juga rusak parah. Bagian atapnya ikut diterbangkan angin. Saat kejadian, pekerja yang berada di dalam kamar di kompleks kilang kayu itu sedang tertidur, namun ia selamat dan tidak terluka. Bupati Aceh Jaya, Dr. Andes T. Irfan TB, meninjau langsung kondisi korban sekaligus menyerahkan bantuan masa panik kepada korban angin puting beliung di Desa Padang Datar didampingi Camat, Kepala Pelaksana BPBK Aceh Jaya, dan Gesik setempat. Bantuan yang diberikan berupa sembako, uang tunai, dan material bangunan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang mengalami musibah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, cuaca buruk dan angin kencang disertai hujan dengan intensitas ringan dan lebat kembali menerpa wilayah Sabang dan sekitarnya Jumat kemarin. Akibatnya kapal lambat KMP BRR hanya berlayar satu trip mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Namun kapal cepat tetap melayani penumpang dua trip. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurrani mengatakan sesuai informasi yang diterima dari PT ASDP bahwa kapal lambat pada Jumat kemarin hanya berlayar satu trip dari Balohan Sabang ke Ulili Banda Aceh dari biasanya dua trip. Kapal lambat berkapasitas 350 penumpang yang sebelumnya berlayar dari Sabang ke Banda Aceh pukul 08 waktu Indonesia Barat itu menghentikan pelayarannya sore hari disebabkan gelombang laut di perairan Sabang mencapai 3 meter menyusul angin kencang disertai hujan yang menerjang wilayah itu sejak Kamis lalu. Meskipun KMP BRR hanya berlayar satu trip, namun tidak ada penumpang yang terlantar atau tertunda keberangkatan. Semua penumpang habis terangkut dengan kapal cepat yang tetap berlayar dua trip. Trip pertama berangkat dari Sabang pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan trip kedua pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sudarlun, warga di Kecamatan Rantau Selamat Aceh Timur, khususnya warga Desa Bayun dan Simpang Anuh, mengaku sangat kecewa. Pasalnya jalan yang diaspal akhir tahun 2016 kini hancur kembali. Beberapa bagian badan jalan yang menghubungkan pusat kecamatan dengan desa itu amblas saat sebuah truk mengangkut material batu melintasi kawasan itu. Informasi yang dihimpun dari warga, kemarin truk pengangkut material yang melintasi jalur dilalui warga beberapa desa di kawasan itu tersangkut ban akibat amblasnya aspal jalan. Diduga sebelumnya tidak dilakukan pemadatan sehingga begitu mendapatkan tekanan dari atas langsung amblas. Diperkirakan kepadatan tanah dasar jalan Desa Bayen, Desa Simpang Ane ini tidak dilakukan sesuai ketentuan gambar atau spek perencanaan. Jikapun ada perencanaan awal pihak dinas terkait asal jadi. Karena itu jalan kecamatan mestinya harus dibangun berstandar nasional yang tahan dilalui mobil. Kerusakan jalan yang baru diaspal itu dilaporkan terjadi di beberapa titik. Jalan itu rusak saat dilintasi truk yang mengangkut material beskos. Material beskos ini akan dibawa untuk proses pengaspalan jalan Desa Simpang Anu yang tahun ini dianggarkan melalui APBK Aceh Timur sepanjang 1 km. Info Haji 2017. Sudarlun, puncak haji atau wukuf di Arafah memang masih lama, tapi panitia penyelenggara haji Indonesia telah mempersiapkan infrastruktur di Sabah. PPHI mengatakan 95% tenda jamaah haji Indonesia di Arafah telah berdiri dan siap memasuki tahap finishing 3 hari jelang kedatangan jamaah haji Indonesia di kota Mekah. Ketua PPIH Arab Saudi Ahmad Dimyati Basori mengatakan tenda untuk jamaah calon haji Indonesia di Arafah didirikan di atas lahan seluas 400.000 meter persegi. Sementara ukurannya bervariasi 15x10 dan 20x20 meter persegi sesuai jatah lahan yang disediakan oleh Muasasa Arab Saudi. Ahmad mengatakan jumlah pembangunan tenda jamaah calon haji Indonesia di Arafah 2.500 hingga 2.600 tenda dan dibangun oleh perusahaan Al-Bada dari Uni Emirat Arab. Tenda nantinya akan dilengkapi pendingin udara, karpet, serta generator untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan listrik. Menurutnya seluruh pendingin udara atau AC akan dipasang dalam waktu dekat bersamaan dengan karpet yang telah dipersiapkan Muasasah Arab Saudi. Seluruh persiapan di Arafah hampir rampung dan telah mencapai 95%. Sudarlun, hingga saat ini jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat bertambah menjadi 8 orang. Ada tambahan 2 jamaah yang wafat dalam 2 hari terakhir. 2 orang jamaah tersebut wafat akibat serangan jantung. Kasih Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Dakar Madinah Edi Supriyatna mengatakan ada 1 jamaah kloter 5 embarkasi Jakarta Pondok Gede yang meninggal di Madinah. Almarhum berasal dari kota Tangerang Selatan, Banten. Jamaah atas nama Sarnata Sarun wafat 3 Agustus karena serangan jantung. Almarhum meninggal di hotel pada pukul 20.00 waktu Arab Saudi. Selain Sarnata, jamaah yang wafat adalah Amnah Hasri Husin binti Husin, 49 tahun, almarhumah yang merupakan jamaah kloter 4, embarkasi Medan itu meninggal kemarin pukul 03.00 waktu Arab Saudi akibat serangan jantung di hotelnya. Almarhumah berasal dari Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara. Kini total jamaah yang wafat di Madinah Al-Munawarah ada sebanyak 8 orang. Semua jamaah yang wafat telah dimakamkan di Madinah. Lebih dari 45 ribu jamaah haji Indonesia kini sudah berada di kota Madinah.